الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam tentang zikir setelah salat. Terakhir bentuk kita berzikir dengan bertasbih. Riwayat Abu Saleh yang mengatakan tasbih, tahmid, takbir dan tahmid itu 33 kali. Hadis 1347. Wa hakatsani Umayyah ibnu Bistam al-Aynshi qala hadatsani Yazid ibnu Zuriyyah قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع في قراء المهاجرين إلى آخر الحديث وسال في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله أو كله 33. Dengan sanad kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya dari Rasulullah para sahabat datang kepada Nabi yaitu fuqara muhajirin. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan surga yang abadi. Seperti hadis Qutaibah dari Lais. Hanya saja ada penambahan pada hadis Abu Hurairah yaitu perkataan Abi Shalih. Kemudian fuqara muhajirin kembali kepada Nabi ya, sampai akhir hadis. Wazada fi hadis, ditambah di dalam hadis itu yaqulu Suhail mengatakan ihda asyarata 11 fajami'u dhalika kullihi 33, seluruhnya 33. Jadi subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali, semuanya menjadi 33. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Ya, digabungkan. Baik. 1348. وحدثنا الحسن ابن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا مالك ابن المغول قال سمعت الحكم ابن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مطوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. Dalam hadis ini dikatakan bahwa dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan mu'aqibatun, maksud maknanya adalah tasbih-tasbih yang dilakukan aqib di akhir dari sholat. Ini zikir-zikir akhir sholat. Qala Abu Hanifah Syekh sumiyat mu'aqibat li'anna taf'alu marratan ba'da ukhra, karena dia dilakukan dinamakan dengan mu'aqibat karena yang membacanya atau yang melakukannya tidak akan pernah rugi setelah atau di dubur atau setelah setiap sholat fardu 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Baik, kita lihat keterangan dari Imam Nawawi. Hadis yang sebelumnya tentang fuqara muhajirin yang datang kepada Nabi, bahwa mereka mengatakan orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak atau derajat yang tinggi, surga yang abadi. Ini kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini, atau terdapat dalam hadis ini dalil bagi orang yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Sebagaimana kita sebutkan dalam pembahasan ini, terjadi perbedaan pandangan ulama satu sama lain saling berdatangkan dari. Lalu tentang qawluhu fi kayfiyati adadi tasbihat wa tahmidat wa takbirat, perkataannya di dalam tata cara jumlah tasbih, tahmid, dan takbir. Anna Abu Shalih rahimahullah ta'ala qala, bahwasanya Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia pun dia katakan Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah thalathan wa thalathina marra. Ya, jadi Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah 33 kali. Jadi berarti Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, sampai 33 kali. وذكر بعد هذا الحديث من طرق غير طريق أبي صالح. Setelah hadis ini atau disebutkan setelah hadis-hadis ini jalan riwayat selain dari riwayat Abu Shalih. Zahiruha, tampaknya kalau di apa namanya, dikumpulkan semua riwayat-riwayat, zahiruha tampaknya annahu yusabbih 33 mustaqillah, bahwa tasbihnya 33 kali itu sendirian. Wa yukabbiru 33 mustaqillah, bertakbir 33 kali sendirian. Wa yahmadu kadhalik, dia mengucapkan alhamdulillah juga begitu juga. Wa hadha zahirul hadis, inilah zahir yang tampak dari hadis-hadis yang diriwayatkan setelahnya. Qala Qadhiyah, Qadhiyah bin Matata, wa huwa aula min ta'wil Abi Shalih. Riwayat yang ini itu tasbih, tahmid, takbir masing-masingnya 33. Berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai 33. Allahu Akbar, sampai 33. Ya. Ini yang tersendiri tadi. Ini lebih utama daripada penafsiran dari Abi Shalih. Penafsiran Abu Shalih apa? Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah 33 kali. Kalau dihitung tetap juga masing-masing itu 99 gitu ya. Wa amma qawlu Suhail, adapun perkataan Suhail yang tadi kita bacakan, apa perkataannya? 11-11, 11-11, فلا ينافي رواية الأكثرين 33. Perkataan Abu Suhail 11-11 ini tidak kontradiksi dengan riwayat yang banyak yang mengatakan 33. Bal ma'hum ziyadatun yajib qabuluha. Malahan di dalamnya ada penambahan yang wajib kita terima, yaitu tamamul mi'ah, untuk menyempurnakan bilangan 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, anna takbirat 34. Pada riwayat yang lain, terakhir kita baca takbirnya 34. Tasbih tahmid 33, kemudian takbirnya 34. Wa kullu ziyadatin min thiqat. Setiap tambahan-tambahan yang berbeda ini semuanya dari perahu-perahu yang terpercaya. Yajib qabuluha, wajib kita menerimanya. Fayambaghi an yahtata al-insan, manusia itu wajib hati-hati. Fayati bi 33 tasbih wa mithliha tahmidat wa 34 takbir. Wa yaqulu ma la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa hamdu ila akhirih. Dijam'i baina riwayat. Jadi bagaimana caranya kalau kita mengkompromikan seluruh riwayat yang ada? Kita ucapkan 33, 34, menjadi 100-nya. Ya. Atau bersamanya juga kita baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Adalah ulama mengatakan bahwa semua riwayat itu bisa diterima, dan itu bentuk variasi yang diberikan oleh Nabi. Sekali-sekali kita membacanya tasbih itu 11 11 11, subhanallah subhanallah subhanallah 11 kali, alhamdulillah alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar Allahu akbar 11 kali. Sekali-sekali kemudian ada juga kita baca 33 33 33 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya, kemudian disempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian sekali-kali juga kita mengucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi divariasikan. Kalau kita mau cepat berangkat, sibuk misalkan, sudah kita baca 11 11. Ya. Ini adalah cara untuk mengkompromikan seluruh hadis. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, kemudian kita lanjutkan 1349. Haddatsa Nashr ibn Ali al-Juhdami. Haddatsana Nashr ibn Ali al-Juhdami. Qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Hamzah az-Zayyat 'an al-Hakam 'an Abdurrahman ibn Abi Layla al-Ka'b bin Ujra عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلها قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيح وثلاثون تحميدة وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة. يعني معقبات ذكر yang sering berganti tadi, yang mengucapkannya atau yang melakukannya tidak akan merugi. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali takbir di akhir setiap sholat. sini sebelumnya ada di batasi, yaitu di akhir setiap sholat fardu. Kalau di sini umum, ya, di dubur di akhir setiap sholat. Kemudian pada hadis 1351, haddatsana Abdul Hamid ibn Bayan al-Wasiti qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Suhaib an Abi Ubaidah an Abi Ubaid al-Madhhiji qala Muslim Abu Ubaidah maula Sulaiman ibn Abdul Malik an Ata bin Yazid al-Laythi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, siapa yang bertasbih kepada Allah setiap akhir, pada akhir setiap salat, salatan wa salatin 33 kali, wa hamidallah salatan wa salatin, dia memuji Allah bertahmid mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salatan wa salatin, dia bertakbir kepada Allah 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, itu jumlahnya 99. Wa qala tamaman mi'ah, dia ucapkan untuk kesempurnaan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sempurnakan bacaannya tadi menjadi 100. Wufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, atau buih lautan, atau buih laut. Qawluhu dubara kulli salatin, وهو بضبط ذال دبر وهو هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات. قال أبو عمر المطرزي في كتابه يواقيت دبر كل شيء دبر بفتح الدال يعني دبر كل صلاة كل شيء dengan huruf dalnya difatahkan, yaitu akhir awqatihi minas salat, waktu terakhir, waktunya yang terakhir dalam salat, dari salat atau dari yang lainnya. Wa qala huwa al-arf al-lugha wa amma al-kharij bid-dam. Wa qala Dawudi an al-a'rabi dubur shay wa duburu bid-dam wal fath akhir awqatihi. Disebutkan di sini bahwasanya ada perbedaan dalam apakah dia dabar atau dubur. Kalau dabar itu adalah akhir waktu, kalau dubur itu adalah penghujung. Namun di sini di dalam zikir dan riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah Nabi bersalat, maka kita ucapkan itu. Dari hal di atas kita temukan bahwa hadis yang terakhir yaitu tahmid tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lalu disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa syarikalah wa alhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya adalah diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu walaupun sebanyak buih di lautan. Maka jangan sampai kita meninggalkan zikir yang seperti ini, ya. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau seandainya kita mengetahui riwayat-riwayat yang berbeda seperti ini, maka sikap yang terbaik itu adalah mengkompromikannya. Tidak ada dalil, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang ditinggalkan. Jadi yang 11 sekali sekali kita ucapkan. 33, 33, 34 sekali sekali kita ucapkan. Atau 33, 33, 33 ditambah dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdulillah wa syukur qadir. Ya, kita ucapkan menjadi 100 dia. Yang khusus yang terakhir ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut. Baik. Sehubungan dengan sholat fardu dan sholat sunnah. Tadi disebutkan hampir setiap sholat begitu hanya saja sepertinya setelah sholat sunnah juga kita ucapkan begitu. Ya. Wallahu a'lam dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala yang saya baca. Bacaan kita setelah sholat sunat itu hanya sebatas bacaan yang pertama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Karena ada dikaitkan zikir tasbih, tahmid dan takbir dalam sebuah riwayat bahwasanya di akhir sholat fardu. Jadi kalau kita sholat sunat hanya bacaan yang pertama aja, yaitu istighfar dan Allahumma anta salam alaika salam tabarak fi hadzal jalali wal ikram. Baik. Kemarin juga kita singgung tentang masalah bagaimana dengan bacaan wa ilaika ya'udus salam. Di sini ada pertanyaan, zikir setelah sholat ini, apabila seorang muslim setelah dia selesai sholat, lalu dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ada yang ditambah di dalamnya wa ilaika ya'udus salam, fahal hadhihi ziyadatu bid'atun, apakah tambahan ini adalah bid'ah? Dijawab taqaddama fi jawabi 'an as-su'al al-thani anna al-asla fi al-adhkar wa sa'il al-ibadat al-wuquf 'indama wurida min ibaratihi wa kayfiyatiha ibaratiha wa kayfiyatiha fala yanqus minha wa la yuzad 'alayha wa la yughayyar fi kayfiyatiha alladhi thabata fi kutub as-sunnati والستة من الذكر بعد بهذه الصيغة اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. Disebutkan bahwa telah berlalu pada jawaban pertanyaan yang kedua bahwa hukum asal di dalam berzikir dan di dalam seluruh ibadah-ibadah adalah wukuf mengerjakan apa yang didapatkan berdasarkan dalil. Ya, baik itu ibaratnya, ungkapannya, atau kaifiatnya, tata caranya, maka tidak boleh dikurangi darinya dan tidak boleh juga ditambah dan tidak boleh dirubah kaifiatnya. Ya, ini tata caranya. Yang terbukti yang sudah tetap di dalam kutub sittah, kutub sunnah as-sittah. Buku hadis yang 6 Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahwa yang ada siwatnya ini adalah Allahumma anta salam wa minkas salam wa lagi tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dalam apa yang kita pelajari dalam Sahih Muslim kemarin, ya dzal jalali wal ikram, atau tidak pakai ya juga, dzal jalali wal ikram. Ya. Dalam riwayat tadi tabarakta dzal jalali wal ikram. Wa lam tarid ziyadatun, tidak ada tambahan wa ilaika ya'udu salam. Tidak juga tambahan wa ilaika salam. Fima na'lam, pada apa yang kami ketahui, illa fi sunan al-Baihaqi, kecuali dalam kitab Sunan Baihaqi. Min tariqi Dawud bin Rashid, dari jalan perawi Dawud bin Rashid. Qala hadatsana Walid bin Muslim, qala hadatsana Auza'i an Ibn Ammar an Abi Asma, fa dzakar hadits wa fihi wa ilayka salam. Dengan riwayatnya telah menceritakan kepada kami Walid, Al-Walid bin Muslim, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Auza'i dari Ibn Ammar dari Abi Asma, maka disebutkan hadis di dalamnya wa ilayka salam. Di dalam sanadnya ada Walid bin Muslim Al-Qurasyi. Dia merupakan rijal sunnah hafiz mutqin illa annahu kana yudallis tadlis at-taswiyah. Dia ini adalah seorang perawi, orang-orang yang sunnah hafiz mutqin, betul-betul mampu hafalannya. Akan tetapi dia mudallis. Mudallis itu melakukan samaran, yaitu tadlisul taswiyah. Yani dia kadang-kadang merekan hadis, ya, ada manuvernya. Kadang-kadang hadis itu tidak diriwayatkan oleh gurunya, tapi seakan-akan itu diriwayatkan oleh gurunya. Dan ini merupakan sebuah aib, cacat di dalam periwayatan hadis. Maka oleh karena itu ulama memandang bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi itu adalah hadis yang lemah, ya, tidak bisa kita jadikan sebagai argumentasi. Dan kita juga tidak tahu, ini ada tambahan lagi kan, tambahannya diantaranya adalah wa ilaika ya'udus salam atau wa ilaika salam, wa ilaika ya'udus salam, wa adkhilna jannata darus salam. Ini dari mana datangnya? Ya, maka oleh karena itu di dalam kita berzikir kita harus membatasi diri dengan lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan memasuki bacaan-bacaan antara takbir atau takbiratul ihram dengan bacaan salat. Ya, foto. Bagaimana kan zikir pada saat kita bersafar? Dia kan melakukan jamak kasar. Itu kan rindu dulu pada dua rakaat. Itu orang muda pada mau masuk ke tempat sholat di masjid. Kita kan enggak sempat zikir, orang muda masuk aja apa, kita juga di jamak kasar itu ada zikir. Antara jamak dan kasar, kasar tidak. Ya, dia antara zuhur dengan asar. Habis zuhur dia kerjakan asar. Setelah itu baru dia kerjakan zikir setelah sholat. Nah, tidak ada zikir dan tidak ada sholat sunat antara yang tadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah setelah sholatnya baru ada zikir, tapi tidak ada sholat sunat. Wallahu ta'ala. Baca ayat kursi setelah fardu itu sahih. Sahih, sahih, hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, man qara ayat kursi fi kulli dubur sholatin lam yamna'hunna al-jannah lam yamna'hunna ayadukhul al-jannah illa ayamut. Siapa membaca ayat kursi setiap setelah sholat, ketika sholat fardu, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk ke dalam surga kecuali wafat, mati. Ini maksudnya karena dia belum mati, dia belum masuk surga. Jadi jangan lupa kita membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Terserah mau sebelum zikir, setelah zikir. Yang jelas bacaan pertama yang kita baca setelah sholat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau tabarakta dzal jalali wal ikram. Baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.